Itu yang pertama datangnya dari Devi dari Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, bagaimana hukum pakaian yang terkena darah haid yang sudah dicuci? Sebentar. Bagaimana? Bagaimana hukum pakaian yang terkena darah haid yang sudah dicuci tapi masih terlihat warna bekasnya berwarna kuning? Warna yang tersisa tersebut bukan warna merah darah, tapi kuning karena sudah dicuci. Apakah pakaian tersebut boleh dipakai sholat? Terima kasih. Darah, khususnya darah haid. Darah menurut madhab kita Imam Syafi'i, semua darah adalah najis, apalagi khusus darah haid, laki-laki, apalagi darah haid. Darah adalah najis sudah benar. Ingat fikih praktis, najis ada 7. Kembali coba cari fikih praktis, najis ada 7. Ada ini kayak rambu-rambu. Jadi biar tahu tentang najis itu apa sih. Najis ada 7, diantaranya adalah darah segar dan darah busuk. Darah busuk adalah nanah, darah segar ya darah. Darah apapun sudah, pokoknya namanya darah najis, kecuali hati dan limpa dari binatang yang disembelih. Darah nyamuk, darah ikan, darah ini najis, termasuk darah haid. Dan itu, dan darah nanti ada 3 macam. Najis itu ada 3, najis mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis berat, najisnya anjing, babi. Mukhaffafah, najis ringan, najisnya bayi laki-laki, kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali susu ibu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, darah berarti mutawassithah, yang tengah-tengah. Mutawassithah itu jangan mensucikannya, adalah cukup diguyur dengan air asalkan hilang najisnya, sudah selesai. Lah sekarang najisnya bandel, najisnya tidak hilang, ini jawabannya. Najis itu ada sifat-sifatnya. Kalau najis ainiyah, najis ada 2, najis hukmiyah. Najis hukmiyah yang tidak terlihat oleh mata, tidak tercium oleh hidung, dan tidak dirasakan oleh lidah. Baju yang terkena najis itu akan dikatakan najis ainiyah kalau terlihat oleh mata. Kalau tidak terlihat oleh mata, paling tidak baunya. Enggak kelihatan oleh mata, tapi baunya pesing. Atau rasanya, tapi ingat masalah rasa itu tidak harus diamalkan ya. Jangan jadi orang jorok dijilat, enggak. Para ulama mengatakan menjilat najis tidak disunnahkan. Dikira-kira sajalah, nanti gara-gara ini jilat-jilat lantai ini ibu-ibu ini. Nah, najis enggak, enggak begitu. Jadi itu hanya disebutkan dalam kitab fikih, tapi enggak usah diamalkan, enggak usah dirasain deh ya. Dijalain, bub ayam lagi yang dirasain, asin gitu. Ya enggak pun, baik. Nah, sifat najis itu adalah warna, rupa, dan bau. Bau itu yang paling berat, biarpun satu berat. Warna itu double, itu ringan. Warna itu ringan, warna dan bau itu ringan. Nah, kalau warna, nah ini kan ada body, ada darah haid, ada di kain. Darah haid di kain, apalagi nginep, jorok gak langsung dicuci, akhirnya mengendap kering. Dicuci kan susah. Nah, bagaimana kalau kita mencuci baju yang seperti itu? Ternyata bukan urusan apa namanya, bukan urusan darah haid saja. Semua najis yang susah dihilangkan di sebuah tempat, najis yang susah dihilangkan di baju, dilihat yang tersisa itu apanya. Kalau yang tersisa hanya warna atau bau, warna atau bau, atau ya bukan dan, warnanya saja sudah dicuci, kalau bau sudah nggak ada, tapi tinggal warna. Kalau warna asalkan Anda, namanya para ulama mengatakan hadut ta'adur ya. Hadut ta'adur itu adalah jika sudah sampai batas kita tidak bisa menghilangkannya, maka dimaafkan. Batasnya kapan? Jika Anda sudah mencuci baju tersebut ya, dengan air, kemudian dikasih bantuan sesuatu yang lainnya, apakah sabun atau tepung, zaman dulu pun ada sabun, digosok-gosok begini, diguyur lagi sekali lagi, berarti sudah 2 kali, dicoba lagi, sudah 3 kali, dicoba lagi, kok nggak bisa, masih ada, dimaafkan. Tapi harus tadi, diupaya dibersihkan, belum bisa, dicoba lagi 2, belum bisa, dicampur dengan sabun, dicoba lagi yang 3, kok belum bisa, maka dimaafkan. Biarpun ada warnanya, batik empuk ayam, batik darah, tapi sudah diusahakan, maka itu Para ulama menyebut haddu ta'adzur jadi udzur, dimaafkan, enggak ada lagi. Biarpun loh katanya di kitab itu kan masih ada launun najasa, ada warnanya. Baik, lanjutkan, warna baru dimaafkan, akan dimaafkan kalau sudah dicoba dibersihkan tadi dengan alat bantu, sabun atau yang lainnya. Jadi enggak apa-apa, sudah suci tadi. Allahu a'lam bishawab.